محمد عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد أخواني في الدين أعزكم الله kita mulai masuk ke pembahasan masalah ilal hadis قال المؤلف حفظه الله حد الحديث المعلل definisi atau batasan hadis muallal. Apa sebenarnya hadis muallal itu? I'lam awalan rahimanallahu wa iyyak, ketahuilah sebagai ucapan yang pertama untuk kita ucapkan, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Annal hadis al muallal huwa al hadis alladhi tuli'a fihi ala illatin khafiyyah. Hadis muallal illa itu artinya penyakit. Barakallahu fikum. Hadis muallal huwa al hadis alladhi tuli'a fihi ala illatin khafiyyah, yakni satu hadis yang didapati padanya illah. Illah ini kelemahan yang tersembunyi. Qadiha fi sihhatihi, yang mencoreng kesahihannya. Nampaknya hadis ini sahih, tapi setelah diteliti, dicermati, ternyata dia lemah. Barakallahu fikum. Mana zahirahu assalamatu minha. Walaupun secara zahir hadis ini barakallahu fikum sahih, bebas dari perkara-perkara yang dengannya hadis itu dikatakan hadis lemah. Barakallahu fikum. Ditengok sanadnya, antara sanadnya nyambung. Perawi-rawinya antara satu orang dengan orang yang lainnya, orang-orang terpercaya, adil. Barakallahu fikum. Thiqah. Barakallahu fikum. Seterusnya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dada inqita, dada yang zahir bahwa dia adalah hadis yang lemah. Kalau ini dijadikan definisi, fala yadkhulu fihi alhaditsul mardud bil jahalah, maka tidak masuk ke dalam kategori ini hadis-hadis yang telah ditolak karena adanya barakallahu fikum orang-orang majhul di dalamnya, au dha'fi ahli ruwah, atau lemahnya salah seorang di antara rawi-rawi yang ada di dalam sanad, atau mungkin terputusnya sanad hadis tersebut. Kalau ini jelas, ia menjadikan hadis itu mu'al dengan definisi ini karena ada apa? Ada sesuatu yang tersembunyi, tidak bisa didapati kecuali dengan cara mencermati dan menelitinya. Barakallahu fikum. Qala al-Hakim fi Ma'rifati Ulumil Hadis, berkata al-Imamul Hakim dalam kitabnya Ma'rifati Ulumil Hadis, Ma'rifatu Ulumil Hadis, innama yu'allalul hadithu min awjuhin laysa lil jarhi fiha madkhal. Diillahkannya satu hadis min awjih, dari beberapa sisi, laysa lil jarhi fiha madkhal, tidak ada jalan untuk menjelekkannya atau mencorengnya. Baik. Fa inna hadits al majruh saqit wahid. Adapun hadis yang sudah barakallahu fikum majruh, dikatakan fihi rawi kaza wa kaza, dari rawi-rawi yang lemah, sakit, sudah jatuh dia wahid, lemah sangat. Barakallahu fikum. Jadi intinya hadis muallal adalah hadis yang zahiruhu sihhah. Barakallahu fikum. Zahirnya sahih, tapi ternyata dia memiliki kelemahan. Wa ba'du ahli al-ilm, adapun sebagian para ulama, yatawassau fi itlaqi wasfil muallal. Mereka, sebagian ulama lain, lebih luas dalam pengucapan bahwa hadis itu muallal. Barakallahu fikum. Lebih luas. Alama kana mardudan bidha'fi ahli ruwa aw al-inqita' adh-dhahir. lebih luas dia. Alama kana mardudan, walaupun hari sudah dianggap mardud jelas-jelas, barakallahu fikum, karena lemahnya salah seorang rawi atau ada padanya inqita yang sangat jelas, mereka tetap menamakan hadis muallal secara barakallahu fikum zahir. Makna muallal ya seperti itu modelnya, barakallahu fikum, dia manakan lebih luas sehingga hadis yang nampak jelas pun dianggap muallal. Sementara para ulama yang pertama mengatakan hadis muallal itu adalah hadis yang sebenarnya hadis itu dianggap sahih, hasan, tapi setelah dipelajari, diteliti lebih dalam lagi, ternyata ada kelemahannya. Hanya yang seperti itu yang dikatakan hadis muallal, bukan yang jelas terang kelemahannya. Baik. Wal awwalu ashah, definisi yang pertama itulah yang sahih. Ini al-hadis alladhi tuli'a fihi ala illatin khafiyatin qadihatin fi sihhatihi ma'anna zahirahu assalamatu minha. Barakallahu fi. Ini definisi yang benar tentang hadis muallal. Wa in kunna sawfa natatarraqu li dirasatil muallal ala al-hadis tsani, walaupun mungkin kita akan tetap memperbincangkan atau membahas hadis muallal sesuai dengan definisi yang kedua yang lebih luas lagi. Barakallahu fikum. Dalika li anna ghalibal hadits al mubtadi' huwa al ma'ni bi hadzal kitab. Kenapa kita harus membahas ini juga? Ya karena yang kita inginkan dari orang-orang yang membaca kitab ini adalah memang orang-orang yang mubtadi'in, orang-orang pemula. Barakallahu fikum, pemula dalam menuntut ilmu hadis ini. Fanaqul al hadits sahih kama huwa mu'arrafun 'inda ahli sya'n. Maka kita katakan al hadits sahih, hadis yang sahih, kama huwa mu'arrafun 'inda ahli sya'n, sebagaimana ini yang telah didefinisikan oleh para ulama ahli hadis. Hadits sahih adalah al haditsul musnadul muttasilu sanaduhu. Hadis sahih itu adalah hadis musnad yang disandarkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-muttasilu sanaduhu, yang sanadnya nyambung, tidak ada terputus. Binaqlil 'alidhabit, dengan penukilan seorang rawi yang adil dalam agamanya, dhabit dalam hafalannya dan kemampuan daya ingatnya. Amitslihi, dari seorang yang semisal dan serupa dengan dia dalam masalah adalahnya dan dhabitnya. Ila muntahahu, sampai akhir sanad. Minggeri syududin wala illah, tanpa ada syudud, penyelisihan dengan yang lainnya, dan tanpa ada illah. Ini definisi hadis sahih. Barakallahu alaikum. Artinya secara lahir hadis-hadis itu adalah hadis sahih. Faqad yaridul hadithu bisanadin zahir, zahiru istifa'u hadhihi syurut. Maka boleh jadi ada hadis dengan sanad zahiruhu, secara zahir sanadnya istifa'u hadis syurut, terpenuhi syarat-syarat ini. Musnad, sandarkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti hadis beliau. Muttasilu sanaduhu, nyambung, enggak terputus dengan rawi-rawi yang semuanya adilun dhabit sampai akhirnya, tanpa ada syudud, penyelisihan dengan hadis yang lainnya, dan tanpa ada illah. Ini syarat hadis sahih. Wa haqiqatul amr 'inda im'anin nazar, hadis ini yang kita bahas ini misalnya secara zahir hadisnya sahih, memenuhi persyaratan hadis sahih tadi. Wa haqiqatul amr, akan tetapi pada hakikatnya, 'inda im'anin nazar, begitu kita semakin memperdalam, mendalami im'anun nazar, betul-betul memberikan fokus, memperhatikan. Barakallahu fikum. An-nadhar fi sanadi fuqdanu syartin aw aktsar, akan terjadi setelah kita mencermati, mendalami hadis itu, ternyata fuqdanu syart, ada satu syarat atau lebih dari syarat-syarat yang tidak terpenuhi min hadis syurut. Barakallahu fikum. Sebenarnya secara zahir hadisnya sahih, setelah diteliti ternyata tidak memenuhi persyaratan. Barakallahu fikum. Tariqatul iktisyafil al-ilal, metode dan cara untuk mengetahui hadis ini memiliki cacat atau tidak. Wa innama yurafu annahu ma'lul, sesungguhnya diketahuinya satu hadis itu ma'lul, ada illah padanya, bitatabbu'i asanidihi, dengan cara tatabbu', digali satu demi satu. Barakallahu fikum, sanadnya siapa dia? Barakallahu fikum. Ditatabbu'i asanidihi wa bijam'i turukihi, dengan mengumpulkan jalan-jalan hadis ini. Wa sabri riwayatihi, barakallahu fikum, memperhatikan riwayatan rawi-rawinya. Riwayatihi, sabr. Wal wukuf ala ikhtilafir ruwati fihi, betul mencari tahu setiap rawi yang ada di dalamnya. Riwayat tadi siapa saja yang meriwayatkannya, barakallahu fikum, jalan-jalannya siapa saja, rawinya dari jalan siapa, kemudian orang-orangnya, rawinya itu sendiri. Taib, wasama'atihin, barakallahu fikum, dan apakah betul-betul hadis ini didengar oleh si fulan dari gurunya ini. Watawarihu mawalidihim, dan tahun dilahirkannya mereka, wafayatihin, dan tahun wafatnya. Guru kapan meninggal dunia dan murid kapan lahirnya. Barakallahu fikum. Adakah kemungkinan bertemu? Barakallahu fikum. Bertemunya di mana? Ini jeli sangat para ulama. Kapan dia bertemu? Di umur berapa dia bertemu? Di tempat mana dia bertemu? Apakah hanya sekedar bertemu atau hanya sekedar sezaman? Barakallahu fikum, tidak bertemu sama sekali. Kan demikian. Barakallahu fikum, kita sezama dengan Syekh Rabi hafizahullahu taala. Tapi kita tidak pernah melihat beliau, tidak pernah ketemu dengan beliau. Barakallahu fikum. Baik, ini yang dikaji oleh para ulama kita. Kapan meninggalnya, kapan lahirnya, wa tafriq bainal idraki wal liqa'i was sama'. Dan harus dibedakan bainal idrak. Idrak yakni satu zaman dia bertemu dengan sezaman dengan si fulan. Barakallahu fikum, sekedar sezaman. Tapi tidak pernah ada riwayatan bahwa dia bertemu dengannya. Namanya idrak, memungkinkan untuk bertemu, tapi ternyata tidak ada riwayatan bahwa dia bertemu. Waliqa'a, pertemuan. Taruhlah, anggaplah dia bertemu. Tapi ternyata cuma sekedar bertemu, tidak mendengar hadis dari si fulan. Barakallahu fikum. Cuma sekedar bertemu begitu, melihat, oh si fulan sana. Barakallahu fikum. Wassama', apakah dia mendengar hadis dari gurunya ini? Berapa hadis yang dia dengar? Ini semua diteliti oleh para ulama kita. Sehingga barakallahu fikum, walaupun memang gurunya, ternyata hadis yang satu ini bukan hadis yang dia dengar langsung dari sang guru. Barakallahu fikum. Qala Ibnu Madini rahimahullahu taala, berkata Imam Ibnu Madini, al-bab idza lam tujma' turuquhu lam yatabayyan khata'uhu. Al-bab idza lam tujma' turuquhu, kalau tidak dikumpulkan jalan-jalannya ini, tidak akan nampak khata'uhu, kekeliruannya di mana. Nanti setelah dikumpulkan, setelah dipelajari, setelah didalami, oh nampaklah sebenarnya yang salah si fulan. Wal khatib al-Baghdadi rahimahullahu taala. Baik. Wa qala al-khatib al-Baghdadi rahimahullahu taala, as-sabilu ila ma'rifati illatil hadis, jalan untuk kita ketahui illah, kelemahan satu hadis, ayyujma'a baina tarafihi, dengan cara dikumpulkan antara tarafihi, ujung-ujungnya, wa yunzar fi ikhtilafi ruwatihi, dan ditengok perselisihan di antara para rawi-rawinya. Wa yu'tabaru bimakanihim minal hifdz, dan ditengok pula kemampuan dan daya hafal seseorang di antara para rawi. Barakallahu fikum, kemampuannya, memungkinkankah dia bersendirian dalam masalah ini? Barakallahu fikum, sementara ada yang lebih hebat dari dia. Wa manzilatuhum fil itqani wadh-dhabt, kedudukan dia dalam masalah itqan, barakallahu fikum, mutqin, wadhabt. Nah, ini semua yang menjadikan perhitungan apakah dia bisa dianggap hadisnya kuat atau lemah, barakallahu fikum. Para ulama kita telah tahu hadis ini, barakallahu fikum, rawi ini bertemu dengan si fulan sang guru, barakallahu fikum, dia hanya mendapatkan dari sang guru 5 hadis, 3 hadis atau 1 hadis, barakallahu fikum. Dipelajari secara rinci sehingga dengannya dikatakan bahwa hadis ini lemah, baik mu'al, wallahul musta'an. Ilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.